Satu. Bagus. Yang pertama adalah saking jahilnya mereka. Yang kedua adalah karena angan-angan mereka yang begitu panjang. Ada lagi? Apa ya pertanyaan lagi ya? Habis ya? Ya sudah, kalau udah habis ya kita masuk ke hadiahnya juga enggak ada lah. Kita masuk ke ayat yang keempat dari surat Al-Humazah yang bunyinya adalah kalla layumbadanna fil hutamah. Kalla sekali-kali tidak, layumbadanna sungguh pasti mereka akan dilemparkan, akan dicampakkan fil hutamah, ke dalam neraka hutamah. Ayat yang ketiga menjelaskan tentang prasangka mereka yang keliru. Mereka mengira yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwa hartanya itu akan menyebabkan mereka abadi. Mereka mengira bahwa hartanya itu akan menyelamatkan mereka dari segala sesuatu, termasuk dari siksaan di mana? Di akhirat. Jadi mulai dari ayat pertama, kedua, ketiga, Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan, menceritakan tentang siapa itu Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Dijelaskan di ayat yang kedua, siapakah Al-Humazah? Alladzi jama'a malau wa addada. Kemudian di ayat ketiga masih dijelaskan lagi kriteria mereka, yaitu yahsabu anna malahu. Jadi dari ayat pertama, kedua, ketiga, Allah Subhanahu wa taala menceritakan siapa itu Al-Humazah. Setelah diceritakan dengan jelas, baru kemudian mulai ayat yang keempat sampai terakhir. Ayat terakhir ayat berapa? 9 apa 8? 8 apa 9? Quran itu buka jajan. Mana yang bawa Quran? Ayat berapa? Hah? Masya Allah, orang singgah Quran? Singgah dompet apa? Ayat berapa? 9. 9 apa? 9 ya? Ya, 9. Nanti kalau saya bilang 8 dikira korupsi nanti. Masa korupsi ayat? Kalau korupsi Quran mungkin ada yang korupsi Quran. Masa korupsi ayat? Dah. Berarti dari ayat pertama sampai ketiga, Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita tentang siapakah Al-Humazah. Setelah jelas siapa Al-Humazah, baru kemudian mulai ayat yang keempat sampai ayat kesembilan Allah membantah habis mereka. Makanya pertama kali kala tidak demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan sejelas-jelasnya kriteria Al-Humazah, baru kemudian Allah menjelaskan betapa rusaknya keyakinan mereka di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang terakhir. Sistematika pembagian materi bahasan dalam surat ini, setengah awal kira-kira atau kurang lebih setengah awal untuk menjelaskan siapa mereka, kemudian setengah terakhir untuk menghabisi mereka atau membantah mereka. Sistematika ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kalau misalnya kita ingin membantah suatu permasalahan, apalagi masalah agama, maka kita harus memahami terlebih dahulu permasalahan tersebut. Jadi kalau kita ingin membantah ada penyimpangan misalnya, apalagi penyimpangan dalam hal agama, kalau kita ingin bantah, kita harus paham dulu. Jangan seperti sebagian orang yang ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba terjun bebas membantah kesana kesini, padahal belum memiliki kapabilitas untuk itu. Belum punya bekal sudah bantah sana sini. Sehingga yang terjadi bukannya mereka membela agama, justru malah merugikan agama. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena apa? Karena mereka tidak punya modal untuk bantah. sehingga bantahan mereka itu tidak berbobot. Malah akibatnya orang jadi ragu dengan agama ini. Karena antara yang dibantah sama yang membantah, kelihatan lebih pintar yang dibantah. Yang membantah kelihatan ilmunya cetek, sehingga apa? Sehingga orang jadi ragu dengan kebenaran. Bukan karena agama ini yang meragukan kebenarannya, tapi gara-gara ulah sebagian orang yang belum cukup ilmunya sudah membantah kesana kemari. Yang lebih parah dari itu, gara-gara mereka ilmunya belum cukup, orang tidak bersalah dikira bersalah. Orang tidak bersalah dikira bersalah, setelah itu habis-habisan dibantah. Karena apa? Karena keterbatasan ilmu. Orang-orang yang seperti ini, ungkapan yang paling pas adalah perkataan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, "Kaifa yatiru wa lamma yurayyish?" Kata beliau, bagaimana mungkin anak burung bisa terbang kalau misalnya bulu-bulu sayapnya belum tumbuh? Bisa enggak anak burung terbang kalau bulu sayapnya belum tumbuh? Kalau dipaksa terbang gimana? Jatuh. Kalau enggak kuat, mati. Lu mau terbang, tunggu dulu tumbuh apanya? Bulu-bulunya dulu, baru terbang. Maka nasihat yang paling pas buat mereka adalah belajar dulu. Belajar agama ini dalam-dalam. Pelajari baik-baik agama ini. Setelah ilmu mumpuni, kemudian melihat ada penyimpangan yang kira-kira memang harus dibantah, maka bantah. Dan bantahlah itu dengan bantahan yang kuat, yang berbobot, yang ilmiah. Bukan hanya mengisi bantahan dengan cacian dan makian, bukan. Kasih bantahan yang berbobot, yang ilmiah, dengan kata-kata yang sopan, yang santun, beretika. Inilah yang akan bermanfaat insyaAllah. Ini sedikit kita mengambil kesimpulan dari susunan yang ada dalam ayat di surat Al-Humazah. Kembali kepada ayat yang keempat. Bunyinya apa? Kalla layumbadhanna fil hutamah. Allah subhanahu wa ta'ala membuka ayat ini dengan kata kalla. Apa artinya kalla? Apa? Tidak demikian. Ada yang lain? Sekali-kali tidak. Maksudnya gimana sekali-kali tidak? Tidak mungkin. Kata para ulama dan para ahli bahasa, kalla itu maknanya adalah bantahan keras. Jadi mengandung makna bantahan keras. Jadi apapun ungkapannya, mau dikatakan tidak demikian atau sekali-kali tidak, yang penting ungkapannya itu mengandung makna bantahan keras. Makanya seorang ulama salaf yang bernama Abu Hafs Al-Madani, beliau pernah mengatakan, "Idza sami'ta Allah azza wa jalla yaqulu kalla," kalau seandainya engkau mendengar Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalla, "fa innahu yaqulu kadzabta," berarti saat itu Allah subhanahu wa ta'ala sedang berkata, "engkau dusta." Ini bantahan apa bukan? Bantahan. Jadi kalau misalnya kita mendengar kalla, berarti Allah sudah mengatakan engkau dusta. Artinya Allah mengatakan kepada orang yang mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia, Allah katakan kepada dia, kadzabta, engkau itu bohong. Artinya tidak mungkin hartamu itu akan mengekalkan kamu. Kalla. Jadi hendaklah mereka dimotivasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuang jauh-jauh pemikiran mereka bahwa harta ini akan menyebabkan mereka kekal, akan mengabadikan mereka. Buang jauh-jauh pemikiran tersebut. Kenapa? Karena kenyataannya tidak demikian. Justru orang-orang tersebut akan mendapatkan dan akan meninggalkan dunia yang fana ini untuk masuk ke dalam alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Di sanalah mereka akan mendapatkan balasan dari perbuatan buruk mereka. Kalla, sekali-kali tidak. Berikutnya apa? Layum layumbadhanna, sungguh pasti dia akan dicampakkan. Para ahli bahasa menjelaskan bahwa susunan kalimat yang seperti ini itu menunjukkan makna sumpah. Makna apa? Sumpah. Kalau sumpah biasanya diawali dengan apa? Diawali dengan wallahi, alias demi Allah. Jadi sejatinya kalimat ini itu seperti ini, wallahi layumbadanna. Berarti tinggal ditambahi wallahi, artinya demi Allah sungguh pasti dia akan dicampakkan. Ini sejatinya ya. Karena ini adalah merupakan susunan kalimat sumpah. Sumpah itu tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan, memastikan. Anda mencuri? Enggak. Anda mencuri? Enggak. Anda mencuri, demi Allah saya enggak mencuri. Maksudnya yakin. Nek cara wong Jawa, diyakin. Walah kokin sih amarnya. Itu diganti itu, bukan diyakin walau kokin. Diganti apa? Demi Allah. Tapi hati-hati masalah sumpah ini ya. Temenan. Wallahi nyong tukune semene. Padahal sebenarnya ora semono. Kayak orang pengen menaikkan harga barang, ya, pengen ngambil untung, akhirnya dia bersumpah dengan sumpah palsu. Jadi layumbadanna itu sebenarnya adalah ada kata di sini apa? Wallahi, demi Allah sungguh pasti dia akan dicampak. Kemudian kalau orang yang belajar bahasa Arab, layumbadanna, kalimat layumbadanna, siapa yang tahu kata aslinya apa? Kata kerja aslinya. Yang sudah belajar bahasa Arab. Yang belum, enggak ya, enggak apa-apa. Syukur-syukur kalau belajar kemudian. Ada yang tahu? Saya sudah bantu itu. Dengan warna itu orang sudah tahu. Apa? Yumbadhanna. Sudah belajar bahasa Arab? Belum. Karena ada warnanya. Aslinya adalah apa? Yumbadhanna. Berarti ada tambahan apa di sini? La sama nun tasdid. Nun tasdid. Ini ada maknanya enggak imbuhan seperti ini kira-kira? Oh jelas ada. Enggak mungkin enggak ada maknanya. Jadi kalau ada imbuhan ya, pasti mengandung makna tambahan. Kalau yumbaga itu artinya adalah dia akan dicampakkan. Dia akan dicampakkan. Ah, ketika dimasukin la dan na, kata para ulama, huruf lam di depan sama huruf nun ada tasdidnya di atas di belakang, ini adalah imbuhan yang menunjukkan adanya penegasan atau penekanan. Biasa dalam bahasa Arab dinamakan dengan taukid. Jadi artinya kira-kira sungguh pasti dia akan dicampakkan. Subhanallah Ustaz ya. Cuma gara-gara ketambahan huruf apa? La sama nun di belakang coba. Nun, nun tok ya. Bukan nun tok, nun ada apanya? Ada tasdidnya. Itu bisa menambah makna. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Makanya pada belajar bahasa supaya kita bisa enak membaca Al-Qur'an. Ya. La yumbadanna, sungguh pasti dia akan dicampak. Berarti kalau misalnya ini kita gabungkan sama yang tadi, jadinya gimana? Wallahi layumbadanna, demi Allah sungguh pasti dia akan dicampakkan. Ada berapa penegasan di sini? 3 penegasan. Pertama wallahi, yang kedua la, yang ketiga na. Demi Allah sungguh pasti dia akan dicampakkan. Kira-kira kalimat seperti ini menunjukkan bahwa Allah ini serius apa enggak? Wah, bukan cuma serius. Sangat serius. Karena apa? Karena Allah membubuhi sekian tambahan. Untuk menunjukkan bahwa Allah ini benar-benar mengabarkan. Wahai para orang-orang yang mendewakan hartanya. Wahai para orang-orang yang senantiasa mengagung-agungkan hartanya, menilai segala sesuatu dengan harganya, menghargai segala sesuatu dengan hartanya, ketahuilah demi Allah sungguh pasti dia akan dicampak. Coba jenengan bandingkan kata-kata ini dengan kata-kata berikut ini. Gimana? Aroma penegasannya ada di mana? Pertama atau kedua? Dia akan dicampakkan. Nah, misalnya ada kepala sekolah ngomong kepada siswa-siswanya, pokoknya besok yang terlambat akan dihukum. Pokoknya besok yang terlambat akan dihukum. Ternyata besoknya tetap ada terlambat. Akhirnya kepala sekolah mengganti kalimatnya. Pokoknya demi Allah. Wah, kepala sekolah aja pakai sumpah. Pokoknya demi Allah, besok yang terlambat pasti sungguh dia akan dihukum. Kira-kira besok akan terlambat lagi enggak? Ya, semacam bocah becut ya. Ya akan terlambat juga, tapi kan kira-kira kan aroma penegasannya itu lebih tercium dari kata-kata yang dibubuhi dengan penegasan. Ya. Makanya ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membubuhi kalimat-kalimat ini, maksudnya adalah untuk menegaskan bahwa kalian itu jangan sampai menganggap bahwa harta yang kalian miliki itu akan berbuat segala sesuatu buat kalian. Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dari ayat ini, inilah pentingnya sekali lagi kita belajar bahasa Arab sehingga kita itu bisa meresapi, memahami isi yang sejati dari Al-Qur'an. Kalau misalnya kita tidak paham bahasa Arab, kita akan sulit walaupun sudah ada terjemahannya. Jadi ini maksud dari demi Allah sungguh pasti akan dicampakkan. Kenapa? Kok Allah menggunakan kata dicampakkan? Apa artinya dicampakkan? Dilemparkan. Dilemparkan sama dicampakkan lebih mengerikan mana? Dicampakkan. Kenapa Allah menggunakan kata dicampakkan? Gak misalnya dimasukkan gitu. Atau di apa lagi? Atau disuruh masuk, monggo masuk gitu. Kenapa menggunakan kata dicampakkan? Kira-kira ada maksudnya enggak? Oh pasti. Pemilihan kata di dalam Al-Quran itu pasti ada maksudnya. Layumbadhanna. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata mencampakkan? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan betapa hina dinanya orang-orang tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja menggunakan kata layumbadhanna, sungguh pasti mereka akan dicampakkan, karena Allah ingin menjelaskan betapa hina dinanya mereka. Allah ingin menjelaskan bahwa harta yang mereka dulu bangga-banggakan ketika di dunia, mereka kira bisa berbuat apa saja untuk mereka, ternyata harta tersebut sama sekali tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, bukan hanya dimasukkan tapi akan dicampakkan seperti barang yang tidak ada harganya. Padahal dulu mereka mengira mereka adalah orang yang paling mulia di muka bumi. Mereka dulu kalau berjalan itu wah, nyengiti. Kalau orang melihat itu nyengit. Dia membusungkan dadanya, kemudian memandang orang lain itu remeh. Segala sesuatu dia hargai dengan duit. Dia pikir segala sesuatu bisa dibeli dengan duit. Sampai suara pun dibeli dengan duit. Gimana kemarin? Pada nerima amplop enggak? Mana yang mana, Ustaz? Diterima enggak amplopnya kemarin? Diterima. Apa diteleng disit? Sing isine akeh, sing dicukut, sing sirik ora gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Orang yang menyuap dan yang disuap di neraka. Jadi bukan cuma yang menyuap, termasuk yang disuap. Monggo silakan arep nyicipi neraka yang ngono. Nek nyunta bebeh, saya kembalikan kemarin itu amplop. Iya. Loh, enggak enak Ustaz. Loh, ora kepenak nang dunya, sengsara nang akhirat singgung apa? Kembalikan. Ya. Sekadung wis kanggo Ustaz, keluarkan. Mereka kira dengan duit itu mereka bisa berbuat segala sesuatu. Buktinya singwe amplop menang Ustaz. Duh, emang yang kalah gak ngasih amplop? Ngasih amplop juga. Terus yang menang jangan dipikir mereka akan leha-leha begitu saja. Oh, tunggu tanggal mainnya. Tunggu nanti di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sengaja menggunakan kata mencampakkan itu untuk menggambarkan betapa hina dinanya mereka nanti pada hari kiamat. Ketika di dunia mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat mulia, tapi tidaklah demikian nanti di akhirat. Mereka sama sekali tidak memiliki kemuliaan. Dan itu telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Masad ayat 2. Ma aghna anhu ma lahu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dia dan juga apa yang dia lakukan, ma aghna anhu, sama sekali tidak bermanfaat untuknya. Ini tentunya kita sudah jelaskan dulu di sana bahwa harta yang tidak bermanfaat itu adalah harta yang cuma ditimbun untuk diri sendiri. Ya. Jadi sama sekali dari keterangan ini kita bukan sedang mengatakan ayo wong Islam jadi wong kere kabeh. Enggak. Tapi sebagaimana yang kami jelaskan kemarin di akhir pengajian bahwa harta itu bagaikan pisau bermata dua. Bisa jadi akan mengantarkan seorang hamba ke derajat yang tinggi di surga, atau justru sebaliknya akan mengakibatkan dia di dalam neraka yang sangat rendah. Maka hati-hati. Jadi bukan berarti saya menyuruh ayo jadi orang miskin, tidak. Tapi kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang kaya, maka jangan lupa untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Dicampakkan. Pertanyaan berikutnya, apa? Apanya yang dicampakkan? Orangnya atau hartanya? Orangnya. Berarti hartanya buat siapa? Orangnya apa hartanya yang dicampakkan? Dua-duanya. Dalilnya apa? Hartanya buat bakar. Belasih teman ya. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dibuang, yang dicampakkan, yang dilemparkan ke dalam neraka itu dua-duanya. Ya orangnya, ya harta yang dia kumpulkan. Pendapat ini semakin diperkuat dengan adanya qiraah. Qiraah itu apa? Cara membaca. Sebagian ulama, kalau yang kita baca, yang biasa dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran kita, yang kita baca adalah layum badanna. Sebagian ulama memiliki qiraah yang berbeda. Apa qiraahnya? Qiraahnya layum badani. Apa qiraahnya? Layum badani. Berarti yang panjang apanya? Zalnya. Kemudian nunnya jadi kasrah. Layum badani. Ini artinya kalau sudah dirubah kayak gini berbeda enggak? Berbeda. Ini pentingnya lagi belajar bahasa Arab. Kalau enggak belajar bahasa Arab enggak paham. Layum badani artinya adalah sungguh pasti keduanya. Kalau di atas sungguh pasti dia. Kalau dia berarti satu. Kalau layum badani sungguh pasti keduanya akan dicampakkan. Nah, keduanya apa? Ya apalagi kalau bukan si pelaku sama hartanya. Apalagi memang di dalam ayat Al-Quran, di dalam beberapa ayat Al-Quran, memang dijelaskan bahwa baik si pelaku maupun hartanya akan Allah campakkan ke dalam neraka. Tentang si pelaku misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 13 dalam surat At-Tur ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Kata Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika mereka didorong ke neraka jahannam dengan sekuat-kuatnya. Didorong dengan hina ke neraka jahannam. Nek carane dewek dijorogaken. Jadi bukan hanya dipersilakan monggo masuk ndak. Dari belakang dia didorong sekuat-kuatnya sampai dia masuk ke dalam neraka. Jadi yang dimasukkan pelakunya. Ini ayat yang bercerita tentang dimasukkan pelaku ke dalam neraka jahanam. Surat At-Tur ayat 13. Adapun mengenai harta, maka Allah jelaskan bahwa harta mereka pun akan dimasukkan ke dalam neraka, antara lain dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ini kemarin sudah kita baca ayat ini. Ada yang hafal? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, kemudian dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka kasih tahu mereka bahwa mereka akan ditimpa dengan siksaan yang sangat pedih. Apa siksaan tersebut? Allah jelaskan dalam ayat berikutnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana emas dan perak mereka Allah bakar dan Allah lelehkan di dalam neraka jahannam. Berarti emas dan peraknya kemana? Dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dilelehkan, dipanaskan sampai meleleh. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian Allah gunakan harta tersebut yang sudah meleleh untuk menyetrika muka mereka, perut mereka, punggung mereka ketika mereka sedang kesakitan. Allah berkata, "Hadza ma kanastum li anfusikum." Ini loh yang dulu kalian timbun untuk diri kalian. Fadzukuma kuntum taknizun, rasakanlah akibat dari apa yang kalian timbun. Jadi yang ditimbun apa? Emas. Nah, orang duwe emas ya pokoknya harta dia, duwene duit, ya itulah yang akan Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi coba lihat tadi ada kata-kata wala yunfiqunaha fi sabilillah, yaitu orang-orang yang menimbun emas dan perak tapi tidak menginfakkannya di jalan Allah. Kalau ada orang nyimpan emas perak tapi dia zakati, masuk dalam ayat ini enggak? Enggak, insyaallah. Maka orang-orang yang kaya jangan putus asa. Ya wislah jadi wong kere bae. Enggak. Yang salah itu bukan kayanya. Yang salah itu dia tidak menjalankan kewajiban dalam hartanya, itu yang salah. Makanya dalam beberapa doa Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqr. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan fitnahnya kekayaan dan dari keburukan fitnahnya kemiskinan. Berarti zatnya kekayaan itu tidak tercela. Zatnya kemiskinan juga tidak tercela. Yang tercela itu adalah fitnah buruk yang ditimbulkan dari harta tersebut. Jadi bukan setiap orang kaya itu kemudian pasti akan tercela, belum tentu. Kaya yang mana dulu? Dan belum tentu orang miskin itu pasti terpuji. Orang miskin mana dulu? Orang miskin orang sholat ya berbaik. Jadi jangan senang dulu yang miskin-miskin ini. Mas, alhamdulillah jadi wong kere. Enggak, belum tentu. Sama juga yang kaya itu juga belum tentu dia itu tercela. Begitu pula sebaliknya, yang miskin belum tentu terpuji. Lihat amalannya. Makanya para ulama mereka berbeda pendapat mana yang lebih baik antara orang kaya yang bersyukur sama orang miskin yang bersabar. Bagus mana ini? Kalau dua-duanya bagus jelas. itu kita enggak berbeda pendapat, tapi mereka berbeda pendapat. Yang lebih bagus yang mana? Hah? Yang pertama. Apa iyalah? Yang lebih bagus kata para ulama, yang lebih bertakwa di antara keduanya. Jadi mana yang lebih bertakwa antara orang miskin dan orang kaya, yang lebih banyak amalannya, ya itulah yang lebih utama. Maka intinya jenengan, kalau memang jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur. Kalau jadi orang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Ya, itu inti dari pembahasan kita. Sudah. Terus akan dicampakkan. Dicampakkan kemana? Ayat terakhir fil hutomah. Artinya di dalam neraka hutomah. Hutomah itu salah satu nama dari sekian banyak nama neraka. Ada enggak neraka punya nama selain hutomah? Apa misalnya? Jahannam, terus Sakor, terus Wail. Oh iya. Ada Jahannam, ada Sakor. Sakor ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Masalakakum fi Sakor." Ketika Allah bertanya kepada penghuni neraka, apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Orang-orang itu menjawab, kami dulu ketika di dunia tidak sholat. Kemudian Jahannam jelas tadi di ayat yang tadi surat At-Taubah, yauma yuhma 'alaiha fi nari Jahannam. Kemudian juga ada sebagian ulama mengatakan lava. Apa? Lava itu Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 15. Jadi hutamah itu adalah salah satu nama neraka. Hutamah ini itu dari kata-kata hatoma yang berarti menghancurkan dan memecahkan. Hutomah dari kata-kata hatoma yang artinya menghancurkan dan memecahkan. Kenapa neraka dinamakan hutomah? Kenapa neraka dinamakan hutomah? Kata para ulama tafsir, karena neraka akan menghancurkan dan memecahkan tulang belulang orang-orang yang Allah masukkan ke dalamnya. Cukup sampai di situ? Tidak. Neraka akan menghancurkan setiap apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Makanya dinamakan hutomah. Loh, kalau misalnya tulang kita hancur berarti kita mati dong. Iya. Ya iya toh. Masa orang enggak mati tulangnya? Tulangnya hancur. Tulangnya hancur, seluruh tulang akan hancur, mati. Iya akan mati, tapi setelah mati apakah episode penyiksaan itu sudah selesai? Setelah hancur itu Allah akan kembalikan tulang belulangnya pulih seperti semula, kemudian Allah hancurkan lagi. Dikembalikan pulih semula, kemudian Allah hancurkan lagi, demikian seterusnya. Sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 56, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, niscaya kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Apa siksaannya? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap dagingnya itu hangus, setiap dagingnya itu matang, maka kami akan ganti dagingnya itu dengan daging yang baru kembali. Begitu seterusnya, dibakar sampai matang, dikembalikan lagi, dibakar sampai matang, kembalikan lagi, dibakar sampai hangus, dikembalikan lagi. Kenapa? Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan siksaan. Padahal kalau kita disiksa sekali saja kan sudah sakit sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala akan terus menyiksa hambanya yang tidak beriman kepadanya, yang kafir seperti itu sampai kapan? Sampai selamanya dan tidak ada finish atau batas akhirnya. Nasallallahu salamah wal afiyah, semoga Allah melindungi kita dari siksaan tersebut. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 56. Berarti hutamah artinya apa? Yang menghancurkan. Menghancurkan apa? Tulang belulang dan segala sesuatu yang Allah masukkan. Kira-kira hukuman dihancurkan tulang belulang itu pas enggak untuk para penimbun harta dan para pencela? Pas enggak? Pas enggak? Cocok enggak? Cocok enggak? Cocok. Cocoknya di mana? Oh iya tuh, harus ada alasan tuh, cocok enggak cocok itu kan. Jenengan cocok sama istri jenengan. Cocoknya apa? Sama-sama seneng coklat katanya. Tuh semua siapa yang enggak seneng coklat? Jadi cocok itu harus ada alasannya. Apa cocoknya? Kenapa cocok? Karena para pencela dan para penimbun harta, mereka seringkali ketika di dunianya menghancurkan perasaan orang-orang yang mereka hina. Di dunia menghancurkan, di akhirat dihancurkan. Maka hati-hati. Ya. Jangan sampai harta yang kita timbun menyebabkan kita menjadi orang yang pongah, menjadikan kita orang yang sombong, menjadikan kita orang yang angkuh, sehingga kita menyakiti orang lain. Dan jangan sampai pula kita termasuk al-humazah, al-lumazah, orang yang suka mencela, mencaci, menyakiti perasaan orang lain, menghancurkan perasaan orang lain. Jangan sampai kita menganggap dia gak bisa balas karena dia lemah, dia rakyat jelata, dia orang miskin, dia orang kecil, dia pembantu saya, dia gak bisa ngapa-ngapain, saya majikannya, dia pegawai saya bisa berbuat apapun kepada dia gak bisa balas saya. Oke, mungkin dia gak bisa balas Anda di dunia, tapi tunggu nanti di akhir. Tunggu nanti tanggal mainnya di akhir, ketika Allah Subhanahu wa taala membalas manakala Anda suka menghancurkan perasaan orang lain karena kesombongan Anda, karena caci makian yang Anda lepaskan dari mulut Anda. Maka tunggu saatnya ketika tulang belulang Anda akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Apa tadi? Hutamah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Semoga Allah melindungi kita dari siksaan neraka hutamah. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.